الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sharih Mukhtasar Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Az-Zabidi rahimahullahu taala. Dan sebelum kita mulai, kami ingatkan kembali kepada para ikhwan dan akhwat agar hadir dengan membawa kitab atau minimal buku catatan. Karena ilmu hendaknya diikat agar tidak sia-sia. Qaidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan apa? Tulisan. Ya. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan hudurul majlisi bila kitabin dhullun. Menghadiri majelis ilmu tanpa membawa kitab, tanpa membawa buku catatan adalah suatu kehinaan. Maka termasuk ada bagi para penuntut ilmu hendaknya hadir dengan membawa kitab, membawa pena, mencatat, mendengarkan baik-baik sehingga dia betul-betul akan mengambil faedah dari kehadiran dia di majelis ilmu. Jangan cuma absen tok, tapi hendaknya kita betul-betul hadir dengan niat menimba ilmu. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sampai pada hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari, nisbah kepada Ansar. Jadi beliau dari kalangan Ansar. Semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya karena Jabir juga ayahnya yaitu Abdullah, dua-duanya adalah sahabat. Ayah beliau Abdullah meninggal dunia pada perang Uhud. Pada perang Uhud yang kemudian pada zaman Muawiyah ya pernah terjadi pembongkaran ya dan ternyata ketika dibongkar mayat Abdullah ditemukan dan masih memiliki darah yang segar ya memiliki darah yang segar seakan-akan baru meninggal kemarin karena memang orang-orang yang mati syahid ya tidak akan dimakan rayap ya. Nah, mereka seakan-akan hidup. Nah, jadi Jabir dan ayahnya, yaitu mereka itu apa? Ya, mereka itu adalah dua-duanya adalah sahabat. Makanya beliau mengatakan semoga Allah meridhoi keduanya. Ya, bapaknya meninggal pada perang Uhud. Oleh karenanya sahabat Jabir setelah itu menikah dengan apa? Janda, menikah dengan janda agar istrinya bisa mengurusi adik-adik perempuannya. Dan beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ada beberapa sahabat ya. 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis yang dikumpulkan oleh seorang ulama dalam sebuah bait sab'un minas sahbi fauqal alfi qad naqalu minal hadisi anil muhtari khairu mudhar. 7 sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih di atas 1000. Siapa saja itu? Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anas, Siddiqatun wa ibnu Abbasin kada ibnu Umar. Jadi ada berapa sahabat? 7. Yang pertama sahabat Abu Hurairah. Terkenal ini. Makanya dikit-dikit an Abi Hurairah. Ya kan? Nah, yang kedua adalah Sa'ad. Sa'ad di sini bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad di sini Sa'ad ibnu Malik As-Sinani, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, terkenal dengan kunyahnya. Baik, yang ketiga adalah Jabir. Ini Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ini seorang sahabat yang banyak meriwayatkan apa? Hadis, ya. Nah. Kemudian siapa lagi? Anas. Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siddiqah. Siddiqah maksudnya siapa? Aisyah. Siddiqah binti Siddiq. Aisyah, ibunda Aisyah, ummul mukminin, ummu Abdullah. Wa ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini juga banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Abbas. Kada ibnu Umar. Demikian juga sahabat ibnu Umar, Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Berarti ada berapa sahabat yang banyak meriwayatkan hadis? Ada 7. Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir, Anas, Aisyah, ibnu Abbas, dan ibnu Umar. Taib. Wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi. Dan sahabat Jabir sedang menceritakan tentang fatratil wahyi. Fatratil wahyi yakni terputusnya wahyu. Jadi setelah turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah SWT menurunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah itu terputus. Ada yang mengatakan terputus 2.5 tahun. Ada yang mengatakan cuma beberapa hari saja. Yang penting terputus. Ya, jadi setelah itu enggak langsung ada wahyu lagi. Untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu kemarin turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat berat. Nabi takut. Ya, sampai keluar keringat dingin. Ya, sampai beliau minta diselimuti oleh istri tercintanya Khadijah. Ya, takut. Panik. Ya. Nah, makanya enggak langsung diberi lagi. Ada rehat, ada istirahatnya. Itu disebut dengan fatratul wahyu, terputusnya wahyu. Faqala fi hadisih. Maka sahabat Jabir menceritakan dalam hadisnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainama ana amsi. Ketika saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, yakni berjalan di kota Mekah. Ya, pernah Rasulullah sallallahu berjalan di kota Mekah. Idza sami'tu sautan minas sama. Tiba-tiba saya mendengar suara dari langit. Suara aneh. Ya, suara aneh dari atas. Farafa'tu basari. Maka saya mendongakkan, mengangkat ya pandangan saya untuk mencari dari arah mana ini suara tersebut. Ada suara aneh. Gitu kan? Wajar kalau kita ada suara aneh pasti kita akan mencari tahu mana sumber suara ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendongakkan kepalanya, pandangannya mengangkat ya ke atas untuk mencari sumber suara tersebut. Fa'idal malaku alladhi ja'ani bihira'in. Ternyata setelah Nabi mengangkat kepalanya, beliau melihat malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira. Siapa itu? Malaikat siapa? Jibril. Ngapain dia? Jalisun ala kursiyin bainas sama'i wal ardh. Malaikat Jibril duduk di atas kursi, ya, antara langit dan bumi. Ya, besar nih. Ya, besar sekali. Faru'ibtu minhu, maka saya takut. Ya, takut, panik. Wajar, karena ini adalah makhluk yang aneh yang enggak pernah dilihat sebelumnya. Kalau lihat orang itu wajar biasa, enggak takut. Tapi kalau melihat makhluk yang aneh, yang besar, ya, maka ini adalah suatu hal yang menakutkan. Faraja'tu, maka saya pun kembali. Maksudnya pulang ke rumah menemui istrinya untuk mencari ketenangan. Ya, makanya enaknya kalau punya istri begitu. Kalau lagi takut, galau, pulang. Ya, bisa tenang hatinya. Nah, kalau jomblo, ya, kasihan nasibnya jomblo itu. Baik. Faqultu, maka saya mengatakan. Ya, ini mengatakan kepada siapa? Kepada istrinya, yaitu Khadijah. Karena cinta pertama Rasulullah SAW adalah Khadijah. Bahkan Rasulullah SAW tidak menikah, ya, menduakan Khadijah. Jadi Rasulullah enggak menikah lagi sampai Khadijah itu apa? Meninggal dunia. Betul-betul setia Rasulullah SAW. Ya, baik. Fakultu zammiluni zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Karena dia takut. Artinya kalau antum takut, udah selimutan, ya, selimutan, berusaha untuk tidur. Itu salah satu obatnya. Fa anzalallahu taala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya ayyuhal muddassir, wahai orang-orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sifat untuk Nabi karena beliau berselimut karena takut tadi. Dan uniknya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi Muhammad dengan namanya langsung. Enggak pernah. Ya, beliau memanggil dengan, ya, Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad dengan ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil. Enggak pernah ya Muhammad, itu enggak pernah. Ya, sebagai kehormatan dan pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Allah saja mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban bagi kita adalah mengagungkan dan mencintai, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Qum fa'andir. Bangunlah dari tidurmu. Jangan selimutan. Fa'andir, dan berikanlah peringatan kepada manusia. Peringatkan mereka dari syirik, ya, menuju tauhid. Peringatkan mereka dari menyembah-menyembah berhala menuju hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga dengan ayat yang mulia ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Makanya kata para ulama, nubbi'a bi iqra wa ursila bil mudatsir. Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi dengan turunnya Iqra. Itu pertama, wahyu turun yang pertama. Dan beliau diangkat sebagai rasul, ya, dengan turunnya ayat Al-Mudatsir. Apa bedanya nabi dengan rasul? Kalau nabi itu hanya untuk dirinya saja. Hanya untuk dirinya, tapi belum diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Nah, dengan turunnya surat Al-Mudatsir, Rasulullah SAW diperintahkan untuk mendakwahkan, menyampaikan dakwah tauhid ini kepada kerabatnya, keluarganya, masyarakatnya, dan manusia secara umum. Ila qawlihi warrujza fahjur. Ya, sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala warrujza fahjur. Maksudnya, ya ayyuhal muddassir kum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wasiyabaka fatahhir, warrujza fahjur. 5 ayat ini. Ya, 5 ayat ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya saat itu. Fahamiyal wahyu wa tataba'a. Setelah itu wahyu turun lagi dan terus-menerus berurutan turun. Artinya tadi kan sempat berhenti. Setelah turunnya Iqra itu berhenti. Itu yang disebut dengan fatratul wahyu. Terputusnya wahyu. Ya, setelah itu turun lagi. Ya ayyuhal muddassir. Dan setelah turunnya surat Al-Muddassir, wahyu Allah terus menerus turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Ya, beberapa faedah. Faedah yang pertama dari hadis ini adalah terputusnya wahyu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat Iqra. Ya. Hanya berapa lama? Sebagian ulama mengatakan 2 tahun setengah. Sebagian yang lain mengatakan hanya beberapa hari saja. Yang penting pokoknya tidak turun langsung setelah itu. Jadi ada waktu terputus. Hikmahnya adalah untuk memberikan ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak takut, agar tidak panik. Ya, tenang dulu. Yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul setelah turunnya Al-Mudatsir. Makanya para ulama mengatakan nubbi abi ikra wa ursila bil mudatsir. Beliau menjadi nabi dengan Iqra dan menjadi rasul dengan surat Al-Mudatsir. Baik. Selanjutnya wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridhoinya. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ibnu Abbas, nama beliau adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, karena Abdullah, demikian juga ayahnya yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua-duanya adalah sahabat. Karena Abbas, paman Nabi Abbas, masuk Islam sebelum Fathu Mekah, beliau masuk Islam. Dan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam ada berapa? Ada 2. Al-Abbas bin Abdul Muttalib sama yang kedua Hamzah bin Abdul Muttalib. 2 paman lagi enggak masuk Islam. Abu Talib ya, dan Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Ini enggak masuk Islam. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan satu faedah menarik gitu ya. Satu faedah menarik. Hamzah dan Abbas namanya adalah nama yang tidak bertentangan dengan syariat, sehingga Allah pun membukakan pintu hidayah kepadanya. Adapun Abu Talib dan Abu Lahab, ya, namanya bertentangan. Ya, namanya bertentangan. Ya. Siapa namanya Abu Talib? Abu Talib nama aslinya. Ya, namanya bertentangan. Abdul Uzza dan siapa? Abdul Haris. Dan ini nama-nama yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak diperkenankan. Sehingga mereka pun enggak mendapatkan hidayah. Maka di sini diambil faedah oleh para ulama pentingnya punya nama yang baik. Nama itu memiliki pengaruh. Ya, nama itu memiliki apa? Pengaruh. Maka carikan nama-nama yang baik untuk diri kita, untuk anak-anak kita, ya, sehingga itu akan menjadi simbol kebaikan untuk mereka. Baik, dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini seorang sahabat juga yang tadi banyak meriwayatkan hadis. Ya, beliau seorang yang berilmu sehingga disebut dengan al-habr, al-bahr, lautan ilmu. Dan beliau termasuk al-abadilatul arba'ah, 4 abduwah dari kalangan sahabat. Siapa saja? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud enggak masuk. Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan yang keempat, Abdullah bin Zubair. Jadi kalau disebut Al-Abadilatul Arba'ah, itu maksudnya empat ini: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn al-As, dan Abdullah ibn Zubair. Adapun sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau enggak masuk. Ya, karena ini khusus untuk yang mati belakangan, yang wafatnya belakangan. Adapun Abdullah bin Mas'ud ini awal-awal. Taib, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, meridai keduanya. Fi qawlihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu menggerakkan lisanmu untuk tergesa-gesa. Ya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, karena Ibnu Abbas termasuk sahabat yang paling faham tentang Al-Qur'an. Dialah yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ya, pahamkan anak ini tentang agama, terutama tentang masalah apa? Ta'wil, tafsir. Ta'wil di sini maksudnya adalah tafsir, tafsir Al-Qur'an. Makanya di antara sahabat yang paling pakar tentang tafsir Al-Qur'an adalah sahabat Ibnu Abbas. Ya, sampai-sampai Mujahid mengatakan, ya, idza ja'aka tafsir an Ibni Abbas, ya, fa'amsik bihi. Ya, kalau datang kepadamu penafsiran Ibnu Abbas tentang satu ayat, pegang erat-erat ucapan Ibnu Abbas tersebut. Karena beliau termasuk seorang sahabat yang sangat ngerti tentang Al-Qur'an yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doanya Nabi mustajab. Ya, makanya Umar bin Khattab sangat memuliakan Ibnu Abbas. Beliau ketika menafsirkan ayat surat Al-Qiyamah ayat 16, beliau mengatakan kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzili syiddah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beliau, ya, berusaha ketika turunnya ayat ini, berusaha keras. Jadi sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya ayat itu. Wa kana mimma yuharriku syafatai. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerak-gerakkan dua bibirnya. Faqala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan, fa ana uharrikuhuma laka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Saya pun menggerakkan dua bibir saya untukmu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkannya. Ini maksudnya dipraktekkan sama Ibnu Abbas. Ya. Supaya mantap. Jadi saya betul-betul melihat Rasulullah menggerakkan dua bibirnya seperti saya nih, saya praktekkan sekarang, ya gitu. Makanya hadis ini, ya, disebut oleh para ulama dengan hadis musalsal bitahriki syafah. Ya, hadis musalsal bitahriki asyafah. Musalsal itu apa? Musalsal itu rantai. Jadi semuanya seperti itu. Musalsalun kul ma ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata kadzaka qad haddatsani qa'ima au ba'da an haddatsani tabassama. Itu kan kata Al-Baiquni dalam mandumahnya. Jadi musalsal itu hadis yang para perawinya begitu semuanya. Kalau ketika dia menyampaikan sambil berdiri, perawi berikutnya menyampaikan kepada muridnya sambil berdiri. Kalau setelah dia menyampaikan senyum, setelahnya juga senyum. Ya. Kalau ada yang sebagian menyampaikan hadis sambil memegang jenggotnya, maka ketika dia menyampaikan kepada muridnya, terus dia kepada muridnya, semuanya sambil megang jenggotnya. Dan itu ada dalam ilmu mushalah hadis, namanya apa? Musalsal. Namanya hadis musalsal. Dan itu banyak macam-macam. Ada yang musalsal bil mahabbah. Yani setiap rawi mengatakan kepada muridnya, ya, inni uhibbuka fillah. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah saya mencintaimu. Mu'ad menyampaikan kepada muridnya, kepada tabi'in, demikian juga, saya mencintaimu. Demikian seterusnya. Itu namanya musalsal bil mahabbah. Musalsal bil mahabbah. Taib. Ini musalsal bitahriki syafa. Musalsal bitahriki syafa. Setiap rawi itu menggerakkan dua bibir. Taib. Kemudian waqala Sa'id ana uharrikuha kama ra'aitu Ibnu Abbas yuharrikuhuma faharraka syafatain. Sa'id, ya. Sa'id di sini maksudnya Sa'id Ibnu Jubair, muridnya Ibnu Abbas. Kan hadis ini dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menyampaikan kepada Sa'id bin Jubair. Ibnu Abbas menggerakkan dua bibirnya kepada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ketika menyampaikan hadis ini kepada muridnya, menggerakkan bibirnya. Makanya hadis ini disebut tadi apa? Musalsal bitahriki asyafah. Ya, saya pun akan menggerakkan kedua bibir saya sebagaimana saya melihat Ibnu Abbas menggerakkan. Jelas apa enggak ini? Jadi hadis ini disebut apa tadi? Musalsal. Faharraka syafatai, maka Sa'id bin Jubair, ini muridnya Ibnu Abbas yang meninggal dunia karena dibunuh oleh siapa? Ya, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Sa'id bin Jubair ini muridnya Ibnu Abbas ini dibunuh oleh ya gubernur zalim, gubernur Irak, yaitu Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur yang sangat bengis, ya, pembunuh berdarah dingin. Banyak para ulama yang dibunuh sama dia. Salah satunya ini muridnya Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair. Ya, ini meninggal dunia karena dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Taib. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah kamu menggerakkan lisanmu untuk tergesa-gesa supaya hafal Quran. Ya, supaya hafal Quran, jangan tergesa-gesa. Jadi Nabi itu mengulang-ulang terus. Ya, ini ditegur oleh, jangan tergesa-gesa. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana, sesungguhnya kewajiban bagi kami mengumpulkan Al-Quran dan membacakannya kepadamu. Kewajiban kepada kami, ya, adalah mengumpulkan Al-Quran dan membacakannya kepada kamu. Qala jama'ahu laka sadruka wa taqra'uhu fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Ya. Apabila kami membacakannya, yaitu Al-Quran, lewat Jibril. Maksudnya bukan Allah langsung yang membacakan kepada Nabi SAW, tapi lewat perantara Jibril. Fattabi' Qur'anah, maka ikutilah bacaannya Jibril. Fastami' lahu wa'ansin, yakni maksudnya adalah dengarkan ucapannya Jibril. Dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Ini menunjukkan kepada kita, ayol ikhwah, bahwa dalam menuntut ilmu, kita tidak boleh apa? Tergesa-gesa. Menuntut ilmu butuh kesabaran. Menuntut ilmu butuh waktu yang panjang. Sebagian para penuntut ilmu, ya enggak, tergesa-gesa. Pengennya, ya, belajar satu minggu, satu bulan, mungkin satu tahun, ya, sudah menjadi Syekhul Islam. Masya Allah. Pulang sudah jadi mufti As-Saqalain, ya, mufti Al-Jin wal-Ins. Masya Allah. Ini tergesa-gesa, ya. Jangan tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, tapi juga jangan malas. Beda, ya. Ketika kita mengatakan jangan tergesa-gesa, bukan berarti kemudian nyantai aja bro, ya, gak boleh tergesa-gesa. Bukan juga, ya. Jadi tidak boleh kita tergesa-gesa, tapi kita tetap semangat dan sabar, ulet dalam menuntut ilmu. Keberhasilan para ulama dalam menuntut ilmu adalah dengan kesabaran, keuletan, ya, semangat. Nah, jadi ketika Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad disuruh untuk mendengarkan dulu, jangan tergesa-gesa. Baru setelah Jibril mengajarkan, baru diulang-ulang. Summa inna alaina bayanah dan sesungguhnya kewajiban bagi kami adalah menjelaskannya, yakni menjelaskan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu bukan hanya sekedar rumus dan teori yang tidak dipahami artinya, seperti yang dikatakan oleh para ahli tafwid. Ya, itu hanya sekedar rumus-rumus, Nabi aja enggak faham apa artinya Al-Quran. Ya, maka ini adalah suatu kejahilan dan kesesatan. Ya, Al-Quran ini jelas. Ya, maknanya jelas. Ya, tidak mungkin semua orang enggak ngerti tentang Al-Quran. Itu tidak mungkin. Pasti ada ya yang mengerti tentang Al-Quran. Summa inna alaina an taqra'ahu fa kana Rasulullah ba'da dhalik idza atahu Jibril istama'a. Makanya setelah turunnya ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apabila datang kepadanya Jibril, dia dengarkan. Maksudnya enggak tergesa-gesa. Makanya ini juga adab bagi para penuntut ilmu, jangan mendahului ustaznya tergesa-gesa. Kadang ustaznya menyampaikan, dia dahului seakan-akan ingin menonjolkan bahwa dia tahu, bahkan lebih tahu daripada ustaznya. Ya, enggak boleh. Ini bukan adab seorang penuntut ilmu. Ya, hendaknya dia mendengarkan. Mendengarkan ya ustaznya. Nah, fa idzan talaqa Jibril qara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'a. Kalau Jibril sudah pergi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya seperti bacaannya Jibril. Baik. Hadis ini memberikan kepada kita ya beberapa faedah. Ya, memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah tadi, yaitu larangan tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Ya, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya ya untuk menjaga Al-Qur'an. Ya, menjaga Al-Qur'an. Sanuqri'uka fala tansa. Ya, kami akan bacakan Al-Qur'an kepadamu dan kamu tidak akan lupa. Makanya Nabi SAW setelah itu tidak lupa Al-Qur'an. Kecuali sedikit, kadang-kadang lupa sedikit. Tapi secara umum Rasulullah SAW setelah dibacakan kepadanya Al-Quran oleh Jibril, beliau apa? Tidak lupa. Padahal Al-Quran ini kalau enggak dimurojaah biasanya sering apa? Lupa. Tapi Rasulullah SAW tidak. Ini janji Allah SWT kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan diantara faedah dari hadis yang mulia ini adalah semangatnya Rasulullah dalam menuntut ilmu. Ya. Sampai-sampai beliau ditegur karena tergesa-gesa. Kenapa Rasulullah tergesa-gesa? Karena beliau semangat. Karena beliau semangat dalam menuntut ilmu. Maka ini pelajaran penting bagi kita. Ya. Hendaknya bagi kita untuk semangat dalam menuntut ilmu. Kunci kesuksesan itu adalah dengan semangat dan dengan memohon pertolongan kepada Allah. Dua ini. Siapapun yang ingin sukses, baik sukses dunia, sukses akhirat, sukses menuntut ilmu, sukses bisnis dan sebagainya, dua ini kuncinya. Semangat dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Abbas juga semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan. Sangat dermawan. Dan dermawan di sini mencakup dermawan dalam ilmu. Beliau dermawan. Dermawan dalam harta. Dermawan juga dalam berbuat baik kepada manusia. Jadi dermawan bukan hanya dalam masalah harta saja. Ilmu juga dermawan. Ya, ada orang yang minta minta diajari, ada orang yang bertanya, enggak usah pelit-pelit. Ya, demikian juga kalau ada orang yang meminta uang, minta harta dan kita mampu, ya, hendaknya bagi kita ya untuk membantunya. Ketika ada orang yang minta bantuan dan kita mampu membantunya dengan tenaga kita, bantu. Itu arti dari apa? Dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan lebih dermawan lagi Rasulullah itu kalau di bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Ya, ini faedahnya. Kalau ketemu dengan orang-orang yang soleh itu, semangat kita, iman kita untuk beramal soleh meningkat. Hanya ini diambil faedah oleh para ulama, anjuran bagi kita berteman, bergaul dengan orang-orang yang baik. Rasulullah bergaul dengan Jibril, langsung semangat untuk beramal soleh. Karena teman itu punya pengaruh yang sangat besar. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, semangat kita. Semangat menuntut ilmu, semangat beribadah. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang malas, ya, dan sebagainya, jadinya kita malas juga. Malik bin Dinar pernah mengatakan, "Kullu jalisin la tastafidu minhu khairan fajtanibhu." Setiap teman yang tidak menambah kebaikan untukmu, maka hindarilah, jauhi teman-teman yang tidak menambah keimanan bagi kita. Fayuda taib wa kana yalqau fi kulli lailatin min Ramadan. Ya, dan adalah Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam bulan Ramadan. Jibril itu kalau bulan Ramadan setiap malam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Yudarisul Quran, murojaah Al-Quran. Nabi di murojaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Biar mantap apalannya, tidak lupa. Ya. Karena ilmu hafalan jika tidak diulang-ulang, enggak dimurojaah, hilang. Nabi aja murojaah. Padahal sudah dijanjikan oleh Allah untuk dijaga Al-Quran ini kepada Nabi, akan dibacakan kepada Nabi SAW. Tapi ya, beliau pun tetap apa? Murojaah. Maka demikian juga kita, ikhwan. Kita kalau kita pengin untuk mendapatkan ilmu, hendaknya menghafal. Man dhanna annahu yanalul ilma bighairi hifdhin faqad istahan. Siapa yang menyangka dia akan mendapatkan ilmu tanpa hafalan, maka menghayal. Ya, lagi mimpi dia. Ya. Ilmu adalah dengan hafalan. Karena itu yang melekat, itu yang kuat. Ilmu tanpa hafalan hilang. Ilmu tanpa hafalan itu hilang, cepat hilangnya. Ya. Dan kalau sudah punya hafalan, hendaknya terus dimurojaah, diulang-ulang. Apalagi Al-Qur'an. Ya, apalagi Al-Qur'an. Antum punya hafalan, enggak dimurojaah. Liburan, pulang balik ke sini, juz amma hilang. Betul apa tidak? Kalau enggak dimurojaah. Kalau enggak dimurojaah, ya. Makanya ini penting, murojaah pas liburan, jangan sampai kita kemudian tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi kalau liburan itu sudah banyak lagi godaannya, ya. Ya, nonton inilah, nonton itu, jalan-jalan dan sebagainya. Fayudarisuhul Quran, fala Rasulullah ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Ya, Rasulullah SAW itu lebih dermawan dengan kebaikan bukan dengan harta saja, ya. Artinya dermawan itu tidak mesti dengan harta. Ya. Ini dijelaskan secara bagus oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dalam bukunya Madarijus Salikin, dan beliau mencontohkan Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul Islam itu kadang kalau ditanya, jawabannya bisa satu buku. Ya, kalau ditanya, beliau menjawabnya bisa satu buku. Banyak kitab-kitab beliau itu pertanyaan. Fatwa Hamawiyah itu pertanyaan tentang asma wa sifat, dijawab sama beliau satu buku. Ya, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, dan ini termasuk kedermawanan beliau. Termasuk dermawan beliau. Nanyanya sedikit tapi jawabannya apa? Luas. Termasuk dermawan. Contohnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat tentang su'ilan Nabi sallallahu an ma'il bahar. Rasulullah sallallahu ditanya tentang air laut, suci apa enggak? Boleh dipakai wudu apa tidak? Tapi Nabi mengatakan apa? Ya, al-ma'u apa? Ya. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu apa? Suci, ya, suci airnya. Dan ini menjawab. Kemudian beliau nambahi dan halal bangkainya. Padahal enggak nanya tentang bangkai. Paham? Enggak nanya tentang bangkai, tapi ditambahi sama Rasulullah. Ini termasuk kedermawanan dalam masalah apa? Ilmu. Ya, kedermawanan dalam masalah ilmu. Baik, dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, anjuran untuk untuk apa? Dermawan. Ya, untuk dermawan pada setiap waktu. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Dan lebih-lebih ketika berkumpul dengan orang-orang yang baik. Dan ini bukan termasuk riya ya. Kalau kita ketemu dengan orang baik kemudian kita punya semangat. Ya. Padahal kita kalau ketemu dengan orang baik kemudian kita semangat untuk sholat malam. Padahal biasanya enggak sholat malam. Itu bukan berarti riya, enggak. Karena sebenarnya kita itu pengen untuk sholat malam. Tapi kalau enggak ada temannya biasanya malas. Tapi kalau ketemu dengan orang-orang yang baik kemudian bangkit semangat untuk beramal soleh, maka ini adalah ya termasuk suatu amal kebajikan. Ya, baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah anjuran ya berteman dengan orang-orang yang baik. Anjuran berteman dengan orang-orang yang baik. Seperti Nabi berteman dengan Jibril, akhirnya semangat untuk beramal soleh. Kita pun demikian, hendaknya berteman dengan orang-orang yang baik. Ya, cari teman-teman yang bisa menambah semangat kita belajar, nambah semangat kita beramal ibadah. Teman-teman yang baik akhlaknya, ya, itu antum harus selektif dalam mencari teman. Kalau teman yang baik akan menggandeng tangan kita kepada kebaikan, mengingatkan kita tatkala kita salah. Tapi kalau temannya malas, ketularan, kayak penyakit, penyakit itu nular. Ya, begitu juga perangai teman itu nular. Kalau berteman dengan yang malas, ikut malas juga. Berteman dengan orang yang suka ngeluyur, melanggar, antum diajak juga. Ya, ketularan akhirnya. Jadi harus selektif. Termasuk di pondok ini. Karena di pondok juga orangnya macam-macam. Ada yang semangat, ada yang ya malas, ada yang kadang semangat, kadang malas. Yazidu wa yanqus. Ya. Nah, jadi harus selektif. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, keutamaan mempelajari Al-Qur'an terutama bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Dengan membaca Al-Qur'an, seorang akan bertambah imannya. Kayak Nabi kan, setelah belajar Al-Qur'an dengan Jibril, semangat untuk ya membantu orang lain, semangat untuk bersedekah, ya. Nah, sampai digambarkan dalam hadis tadi, lebih kenceng dermawannya daripada angin topang. Nah, demikian insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.